Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعَدْ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُهْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُهْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Wa ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa insyaallah pada sore hari ini kita akan melanjutkan di dalam membaca Kitabul Ilmi, masih berkaitan dengan fatwa-fatwa seputar ilmu. Dan kita masuk pada pertanyaan yang ke-70. Su'il al-Syeikh rahimahullahu ta'ala, ma ra'yu fadilatikum fi ta'allumi tajwidi wa iltizami bihi wa hal sahihu ma yudhkaru an fadilatikum hafizakum Allah ta'ala min al-wukufi bita'i fi nahwi as-salat wa zakat. Naam. As-salat az-zakat. Ditanyakan kepada Syekh rahimahullah ta'ala, apa pendapatmu di dalam mempelajari ilmu tajwid dan berpegang dengan ilmu tajwid tersebut di dalam segala hal. Apakah benar apa yang disebutkan tentang dari engkau fadilah hafizakumullah atau rahimahullah minal wukuf, yaitu wakuf dengan huruf ta di dalam lafaz as-salat. Jadi kalau waqafnya as-salat wa az-zakat. Ini waqaf dengan ta. Apakah benar engkau berpendapat waqafnya as-salat dengan ta bukan dengan ha? As-salah biasanya kalau waqaf as-salah az-zakat. Tapi kemudian ditanyakan apa benar engkau berpendapat waqafnya dengan tak pada kata as-salah, as-salat, az-zakat. Fa'ajaba qailan, maka beliau menjawab, la ara wujubal iltizami bi ahkami tajwid allati fusilat bi kutubi tajwid. Beliau berkata, aku tidak berpendapat wajibnya untuk selalu dengan menggunakan ilmu tajwid yang disebutkan di dalam kitab-kitab tajwid. Tidak wajib untuk selalu menggunakan ilmu-ilmu tajwid yang disebutkan di dalam ilmu tajwid, di dalam pembicaraan ataupun di dalam membaca kitab-kitab atau yang lainnya. Nanti akan diberikan contoh. Wa innama ara annaha min babit tahsinil qira'ah. Namun aku berpendapat bahwa membaca dengan ilmu tajwid dalam rangka untuk memperbaiki bacaan, untuk memperbagus di dalam membaca. Wa babu tahsin ghairu babi ilzam. Dan bab untuk memperbaiki bacaan itu bukan perkara yang wajib. Bukan perkara yang wajib. Waqad sabata fi sahih al-Bukhari an Anas ibn Malik radhiyallahu anhuma annahu su'ila kaifa kanat qira'atun nabi sallallahu alaihi wasallam faqala kanat maddan. Telah tertetapkan di dalam kitab sahih al-Bukhari dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhuma bahwasanya dia ditanya bagaimana bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan bacaannya dengan memanjangkan mad. Summa qara'a, kemudian dia membaca bismillahirrahmanirrahim yamuddu bi bismillah, memanjangkan dengan tak kalah membaca bismillah. Itu pada lamnya bismillah. Wa yamuddu birrahman mimnya. Wa yamuddu birrahim haknya. Wal maddu huna tabi'i. Dan mad di sini mad tabi'i. Tabiat la yahtaju ila ta'amudihi, yang tidak memerlukan dengan kesengajaan, ya secara spontan bisa membaca panjang. 6. Wa nasu alaihi huna yadullu ala annahu fawqa tabi'i. Dan nas yang dimaksudkan di sini menunjukkan lebih dari sekedar tabiat. Walau kila bi annal ilma bi ahkami tajwid al mufassalati fi kutubi tajwid wajibun la lazima taksimu aksaril muslimin al yawma. Seandainya dikatakan bahwa bahwasanya ilmu berkaitan dengan hukum-hukum tajwid yang terperinci di dalam kitab-kitab tajwid itu perkaranya wajib, maka sungguh kebanyakan manusia sekarang telah banyak melakukan dosa. Naam. Ya, dengan bacaan-bacaan yang ya tidak sesuai dengan rincian dari ilmu tajwid. Naam. Ini kalau seandainya wajib, maka kebanyakan manusia sekarang banyak melakukan dosa, yaitu dikala membaca, enggak menerapkan tajwid. Walakulna, maka sungguh kita katakan, liman arada tahaddusa bil lughatil fusha. Dan kita katakan bagi siapa yang ingin untuk mengatakan atau berbicara dengan bahasa fasih, tabiq, maka terapkan, praktekan ahkam tajwid, hukum-hukum tajwid. Jadi dalam rangka ya untuk mengucapkan bahasa fushah, bahasa yang fasih, maka terapkan ilmu tajwid tersebut. Fi nutqika bil hadis, di dalam engkau berbicara terapkan. Naam. Wa kutubi ahli ilmi, dan di dalam membaca kitab-kitab ahli ilmi, terapkan. Wa ta'limika wa mawa'idhika, dan terapkan pula hukum-hukum tajwid tak kala engkau naam memberikan pengajaran dan memberikan nasihat. Lafat-lafat dari bahasa Arabnya di naam praktekkan dari hukum-hukum tajwidnya. Waliya'lam annal qawla bil wujub yahtaju ila dalilin. Dan tidaklah seorang mengetahui annal qawla, bahwasanya pendapat akan wajibnya untuk menerapkan dari ilmu tajwid yahtaju ila dalil, butuh kepada dalil. Tabra'u bihi dhimmatu amama Allah fi ilzami ibadihi bima la dalila ala ilzamihim bihi min kitabillahi ta'ala aw sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam aw ijma'il muslimin. Butuh kepada dalil yang supaya dengannya lepas tanggung jawab di hadapan Allah di dalam mewajibkan hamba-hambanya yang apa-apa yang tidak ada dalil akan kewajibannya dari kitabullah, dari sunnah rasulnya, dan ijma' al-muslimin. Naam. Faqad dzakara syekhuna Abdul Rahman bin Sa'di fi jawabin lahu anna at-tajwida hasba al-qawa'id al-mufassalah fi kutub at-tajwid ghairu wajibin. Bahwa tajwid atau dikatakan oleh syekh kami Abdurrahman bin Sa'di rahimahullah menjawab dari pertanyaan yang semisal ini bahwa ilmu tajwid yang terdapat kaidah-kaidah yang terperinci di dalam kitab-kitab tajwid tidaklah wajib. Namun bukan berarti tidak wajib lantas meninggalkan perkara-perkara yang utama. Lah, hendaklah seorang penuntut ilmu tak kala ini tidak wajib, bukan berarti ditinggalkan. Nah, tetapi berusaha untuk menerapkan apa yang telah menjadi ketentuan-ketentuan dari kaidah-kaidah tajwid. Kadang-kadang di dalam pengucapan naam huruf harus diperhatikan juga berkaitan dengan lafad-lafadnya. Dan banyak kadang kita memanggil seseorang naam huruf ra bacanya ra. Huruf ra, ra. Ini yang dimaksudkan oleh beliau untuk diterapkan dalam pengucapan. Misalkan, harusnya Raihan, tapi baca Raihan, Ra. Harusnya Ra. Naam. Dan yang semisal dari hal itu. Waqad ittala'tu ala kalami Syekh Al-Islam Ibn Taimiyah rahimallahu ta'ala haula hukmi tajwid. Qala fihi safa 50 mujallad as-sadis asyar min majmu' Ibni Qasim rahimallahu lil fatawa. Aku telah membaca dari perkataan Asy-Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu seputar hukum tajwid. Dia mengatakan di dalamnya pada halaman 50 di dalam jilid yang ke-16 dari kitab Majmu' Ibnu Qasim rahimallahu lil fatawa wala yaj'al himmatahu fi ma hajabihi aksarun nas minal ulum an haqa'ikil Qur'an. Janganlah seorang meletakkan atau menjadikan kesemangatan dia menghalangi kebanyakan dari manusia untuk mempelajari ilmu dari hakikat kandungan dari Al-Quran. Imma bil waswasati fi khuruji hurufihi, bisa jadi dengan memberikan waswas itu menghalangi manusia dari mempelajari hakikat isi kandungan dari Al-Quran. Berupa penghalangannya waswas, memberikan waswas akan keluarnya huruf, suatu huruf, baik terkikiha, tipisnya huruf tersebut, tebalnya di bacaan huruf tersebut, atau imalahnya. Ini ilmu tajwid semua yang ada, yang berkaitan dengan ini. Diberikan was-was yang berkaitan dengan itu. Ini kurang tipis, ini kurang tebal. Tak kalah pembicaraan. Atau memperdalam perkara tersebut. Wa nutqi bil mad at-tawili wal qasiri wal mutawassiti wa ghairi dzalik. Atau pengucapan atau memberikan was-was dengan pengucapan ini matnya kurang panjang, terlalu panjang, terlalu pendek. Al mutawassit, atau ini matnya harus sedang, enggak panjang, enggak pendek. Dan yang selain dari hal itu. Fa inna hadza hailun lil qulub. Maka ini bisa menghalangi hati. Qati'un laha an fahmi muradir rabb. Memutuskan hati dari memahami apa yang diinginkan oleh Allah di dalam firman-Nya. 6. Ini sekali lagi bukan berarti seseorang itu menanggalkan ilmu tajwid, lah. Tetapi dalam rangka mengetahui akan hukum mempelajari ilmu tajwid. Hukumnya itu tidak wajib. 6. Namun perkara yang sangat dianjurkan. 6. Lebih-lebih seorang penuntut ilmu. Namun bukan berarti seorang belum pandai tajwid kemudian dia meninggalkan belajar tafsir. Belajar yang lainnya lah. 6. Saya belum mumpuni sekali dalam ilmu tajwid, maka ada kajian misalkan tafsir, dia meninggalkan ilmu tafsir. Lah. Dan sebenarnya orang memahami ilmu tafsir, kandungan dalam Al-Quran itu yang lebih utama, yang lebih wajib. Barakallahu fikum. Wa kadzalika sughlun nutqi. Begitu juga menyibukkan di dalam pengucapan. Ha anzartahum. Wa dhammul mim. Dengan mendhamahkan mim. Min dari kelafat atau kata alaihim. Wa wasluha bil wawi. Ketika dan disambungkan dengan waw. Alaihimu. Disambung dengan waw berarti. Dhammah mimnya. Alaihimu. Wa kasrul ha. Dan mengkasrahkan ha. Al dhammuha. Atau mendhammahkan ha. Wa nahu dzalika, dan yang semisal dari hal itu. Wa kadzalika mura'atun naghmi wa tahsinu as-saut, dan juga memperhatikan, menyibukkan dari memperhatikan irama bacaannya atau bagusnya atau cara mengucapkan suara yang bagus. Intaha, ini perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan ini bukan merupakan pokok atau dasar, dan bukan merupakan kewajiban, namun suatu yang utama jika seorang mempelajari ilmu tajwid, dan hukumnya tidak wajib. Sehingga jangan jadikan apa yang maklumat ilmu-ilmu yang baru kita dapatkan dari fatwa-fatwa Beliau rahimahullah menjadikan seorang lari dari belajar agama, belajar tajwid. Enggak wajib tajwid lah. Bukan seperti itu yang diinginkan. Seorang penuntut ilmu tak kalah ini tak wajib, berarti ada keutamaan mak di dalam ilmu tersebut. Naam. Wa amma ma sami'tum min anni aqifu bita fi nahwi as-salat az-zakat as-salat az-zakat. Adapun apa yang kalian dengar bahwasanya aku tak kalah waqaf pada kata as-salat wa zakah itu dengan tak, fa ghairu sahih, maka tidak benar itu. Saya tidak berpendapat seperti itu. Ya. Naam. Bal aqifu fi hadza wa amsaluhu 'alal ha. Melainkan aku waqaf pada ucapan ini, pada lafaz as-salat az-zakah dengan ha. As-salah az-zakah. Kalau waqaf dengan tak, as-salat, az-zakat. Naam. Tetapi waqafnya dengan ha. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Naqtahi bihadzal qadar. Subhanahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.